بسم الله الرحمن الرحيم. Dari kalangan orang-orang beriman bisa mencakup tiga hal. Satu, wa minhum zalimun li nafsi. Zalim. Di penghafal Quran tapi zalim. Saya sudah pernah terangkan. Ini tiga bagian. Satu, zalim. Zalim itu maksudnya tidak bisa menempatkan ayat Quran sesuai dengan fungsinya. Al-Quran dia hafal, qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Kata Allah, innad-dina 'indallahil Islam. Hanya Islam yang saya ridai. Kalau dia hafal ayat ini, mustahil, mustahil dia mengeluarkan kalimat yang bertentangan dengan isi hafalannya. Dia bisa mengatakan misalnya, maaf, semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Nah, penghafal Quran seperti ini, itu artinya penghafal zalim, kata Al-Quran. Dia tidak menempatkan ayat sesuai dengan fungsinya. Atau ayat yang dia hafalkan tidak memberi petunjuk pada kebaikan dalam dirinya. Jelas ya? Sama, hafal ayatnya, maaf, misal, wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dia tahu ayatnya, tapi dia berdusta. Maka itu disebut dengan orang zalim. Dia tahu kalau mencuri itu tidak boleh. Ayatnya dia hafal, tapi masih mencuri misalnya. Wailulil mutaffifin, celaka orang curang. Kalau ditanya ayatnya, hafal, tapi korupsi juga. Misalnya ini ada persoalan dalam kehidupannya. Jelas ya? Ini bagian pertama yang zalim. Nah, lihat baik-baik. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Muqtasid itu orang yang paket hemat. Hemat itu belum bisa berbagi, cukup bagi dirinya. Untuk diri sendiri. Jadi Anda akan melihat tipikalnya, ciri-cirinya saat mulai menghafal Quran sampai hafal, kadang ke masjid sendirian, mojok-mojok, gitu ya? Kadang di belakang, kadang depan, ngulang-ngulang hafalan, ya, kadang Quran disimpan, kemudian sholat sunnah diperpanjang, tapi berbagi belum bisa. Ya, jadi imam kadang-kadang malu-malu. Ya, jadi malu, kadang-kadang malu-malu, tapi dia bisa tuh untuk mengulang, untuk membaca dan sebagainya. Nah, ini golongan kedua. Yang ketiga, nah ini yang terbaik. Sabiqum bil khairat biidznillah. Dia hafal Quran dan bisa berbagi dengan Qurannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, yang terbaik yang bisa berbagi atau bermanfaat dengan Al-Qur'annya. Kita akan coba mendapatkan yang golongan ketiga ini. Ya, minimal tahapnya yang kedua. Tahap paling minimal, yang terbaik, masuk golongan ketiga. Yang ini, yang zalim, ini yang tidak ada bedanya dengan yang non-iman, non-muslim tapi bisa menghafal Quran. Maka yang seperti ini, hafalannya disebut oleh Al-Quran tidak memberikan manfaat tapi banyak kerugian saja. Quran surah ke-17 ayat 82. Ini. Paling kiri di pertengahan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan di ayat-ayat Quran itu, ada yang bersifat rahmat dan syifa. Rahmat itu kemuliaan. Syifa, syifa itu bisa menjadi penawar dari segala kesulitan yang dihadirkan dalam kehidupan. Jadi kalau penghafal Quran yang baik, itu diantaranya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan-kesulitan yang mendera. Bukan enggak punya masalah, tapi masalahnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang. Kalau antum menghafal Al-Quran, tapi tetap tidak menghadirkan ketenangan dalam kehidupan, ada yang salah dalam cara menghafal antum. Ada yang salah, ada yang keliru. Nah, ujung ayatnya, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sedangkan penghafal Quran yang zalim, itu tidak menghadirkan apapun Qurannya, kecuali kerugian saja. Rugi. Ngapalin banyak-banyak, tapi tidak ada manfaat dari hafalannya. Kan buang-buang waktu. Coba lihat, menghafal, menghafal, menghafal, begitu dihafalkan, tapi isi yang dihafalkan tidak memberikan manfaat. Kan buang-buang waktu. Nggak ada faedahnya. Hafal ayat tapi mencuri juga. Hafal ayat tapi mencela juga. Apa faedah dari apa yang dihafalkan? Yang paling dahsyat, menghafal Al-Quran untuk mencari kesalahan dalam Al-Quran. Wah, itu kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Ya. Wah, baca. Waduh, Bapak hebat. Ngapain, Pak? Cari kesalahan. Ah, Masya Allah. Kasih tahu orang itu, dulu orang jahiliyah yang fasih bahasa Arab, tahu bahasa Arab, mereka sangat paham isi Quran, mencari kesalahan Quran tidak ditemukan. Kasih tahu, antum bukan orang Arab, bukan jahiliyah, tidak fasih bahasa Arab, enggak paham tentang uslub bahasa Quran, pengen mencari kesalahan, antum telat. Paham ya? Baik. Jadi, teman-teman sekalian, nah sekarang, kalau Anda ingin menjadi bagian dari golongan pertama, apa yang harus dilakukan? Itu poinnya. Maka pertama, kaidahnya, Quran surah ke-96, Al-Alaq ayat yang pertama. Awas, saya tidak ingin Anda menjadi golongan yang zalim. Itu enggak ada bedanya nanti dengan yang tidak beriman. Awas, kalau saya katakan hafal Al-Quran, Anda jangan pahami hafal 30 juz juga. Karena setiap ayat Quran yang dihafalkan dengan benar, itu ayat itu akan menuntun kita pada kebaikan. Di ayat itu seakan-akan memberikan gambaran kita. Seperti ini dia harus diperlakukan. Nanti kalau antum sudah mendapatkan Qurannya itu Masya Allah luar biasa. Antum hafal ayat mata, tiba-tiba begitu mata antum melihat, seakan-akan ayat itu membimbing antum. Hanya mau melihat yang baik-baik saja. Silahkan cek. Nanti silahkan rasakan. Antum merasakan keindahannya dan kenikmatannya. Begitu hafal 30 juz, ada sesuatu berbeda dalam kehidupan kita. Kalau gak percaya silahkan. Mulai menghafal, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Bicara, ayatnya muncul. Mau kerja, ayatnya muncul. Tapi hebatnya, walaupun belum hafal 30 juz, ayat-ayat sebagian dihafalkan, ayat itu nanti akan menjadi petunjuk kehidupan kita. Karena Allah saat menurunkan Al-Quran, sudah menyebutkan sifatnya berupa hudan, petunjuk hidup. Ya, Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 185, paling kiri pertengahan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia. Jadi kalau antum hafal, kul huwallahu ahad, benar hafalnya, maka lisan antum tidak pernah bisa mengucapkan, walaupun lidah tidak bertulang, tapi lisan ini tidak akan pernah bisa mengucapkan ada Tuhan lain selain Allah. Tidak akan bisa mengucapkan ada agama lain selain Islam dalam keyakinan kita. Kenapa? Karena lisan kita terbiasa mengatakan kul huwallahu ahad. Paham? Tayyib. Antum yang sering berkata dan hafal surahnya, wailul likulli humazatil lumazah. Antum tidak akan sibuk mencela orang lain, bahkan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Karena lisan Anda ketika akan mencela itu susah mengucapkan. Karena ayatnya tidak ingin dipakai pada yang tidak baik. Jelas ya? Jadi kalau antum hafal ayat-ayat, ayat itu tidak menjadi bimbingan dalam kehidupan Anda, ada yang salah dalam cara Anda menghafal. Rugi Anda.